أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الإخوة والأخوات yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada pemilik segala sanjungan dan pujian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kepada kita banyak karunia dan nikmat. Tentu bagi kita tidak ada nikmat yang paling menguntungkan, membahagiakan dan menyenangkan, terlebih di masa sekarang ini, daripada nikmat at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menjalankan tuntunan-tuntunan beliau dalam semua kegiatan-kegiatan ketaatan dan ibadah. Karena kita telah mengetahui bahwa apapun yang kita harapkan di kehidupan dunia ini, dari ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, kelapangan dada, itu tidak akan bisa dicapai kecuali melalui pengabdian dan ketaatan, tentunya ketaatan yang berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di sana terlalu banyak orang-orang yang mungkin dari sisi ketaatan atau ibadah melebihi, tapi yang menyedihkan bahwa tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk menjalankan ketaatan demi ketaatan itu di atas tuntunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang kita telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sesungguhnya sebuah titipan yang agung dan mulia. Dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah meraih kemuliaan-kemuliaannya di kehidupan dunia ini. Bahkan telah disebutkan pembayaran hidup mereka dengan surganya Allah Azza wa Jal, juga di atas apa yang telah Allah Azza wa Jal berikan kepada kita pada masa-masa ini. Berarti ini adalah nikmat yang sangat agung. Tidak boleh kita menganggapnya bisa dikalahkan atau bisa dinomor sekiankan atau mungkin bisa ditawar atau tawar-menawar. Tidak akan ada harga dan tidak akan ada nilai di dalam hidup untuk kemudian membayar, membeli, menawar nikmat yang sangat agung ini. Oleh karena itu butuh kita jaga, butuh kita pertahankan, dan kita harus mencari kekuatan di dalam hidup, dalam semua bentuk ketaatan yang kita lakukan. Bukan cuma hanya kita butuh untuk diterima, tetapi kita butuh kekuatan untuk kemudian bisa mewujudkan dan melaksanakannya. Maka kita tahu bahwa ruh serta kekuatan sebuah ketaatan itu, atau ketaatan kita, kekuatan kita di dalam menjalankan ketaatan, di saat Allah Azza wa Jalla menurunkan bantuannya dan pertolongannya. Termasuk seseorang muslim atau muslimah belajar agama Allah Azza wa Jalla, itu merupakan ketaatan yang sangat-sangat besar. Kedua orang tua mencarikan, membantu, menolong, melancarkan segala yang terkait dengan pendidikan anaknya, maka itu adalah bentuk ketaatan. Para guru, mudarris, mudarrisah, muallim, muallimah, maka itu adalah ketaatan yang sangat-sangat-sangat-sangat besar. Nah, ketaatan ini butuh kekuatan. Kekuatan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diberikan kekuatan itu atau dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla di saat mereka-mereka yang akan membangun ketaatan itu memang benar ada unsur pada manusia atau pada yang menjalankan ketaatan itu pengundang datangnya bantuan dan pertolongan Allah. Maka ma'asyara al-muslimin muslimat ikhwani wa akhwati, kita tahu berarti bahwa untuk mendatangkan kekuatan dalam ketaatan dan menurunkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, ada dua hal yang harus dijaga, yang harus diperhatikan, yang harus dipelihara. Yang pertama adalah keikhlasan kita. Keikhlasan kita semata-mata untuk mencari nilai dari Allah Azza wa Jalla. Gambaran keikhlasan seseorang, barakallahu fikum, bila dia disanjung dan dipuji, tidak kemudian keluar dari koridor keikhlasan. Sama sebagaimana dia di saat dicela dan dicerca, tidak kemudian menggoyangkan kemauan dan keinginan dia untuk mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla, mencari nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkan kita menemukan dan menjumpai seseorang yang mungkin tergolong kaliber dalam ibadahnya, berkaliber dalam ilmunya, dalam segala-galanya, tapi tiba-tiba kemudian lenyap, tiba-tiba kemudian hilang, tiba-tiba kemudian dimakan oleh sebuah peristiwa yang menyebabkan dia menjadi orang rendah dan hina. Maka jikalau kita mencoba mengkaji, kita akan menemukan ada unsur yang karena unsur itulah dia mencabut pada dirinya bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tarulah dia sebagai seorang alim, ulama, atau du'at ila Allah Azza wa Jalla. Maka tentu kedudukan seorang alim dan du'at ila Allah Azza wa Jalla, muallim, muallimah, mudarris, mudarrisah, sangat-sangat membutuhkan adanya bantuan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantuan besar dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Karena dia telah berstatus mengambil tugas para nabi dan rasul di dalam mendidik umat. Tugas dan rasul, tugas nabi dan rasul di dalam mengajarkan umat, barakallahu fikum, berarti tugas ini besar, posisi ini besar dan tinggi kedudukannya. Kalau para ulama yang berjalan di atas jalannya para nabi disebut waratsatul anbiya, maka mereka-mereka yang berjalan di atasnya berarti sedang memikul wazifah, tugas para nabi dan rasul. Nah, di saat seseorang membawa amanat ini, berarti dia punya kesiapan dan harus punya kesiapan untuk diuji dan untuk dicoba. Untuk diuji dan untuk dicoba. Maka di saat seseorang berada pada posisi yang teratas, terpaan ujian itu akan lebih berat. Karena Allah akan menurunkan ujian sesuai dengan kadar agama, kadar ketaatan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seseorang yang berada pada posisi yang tinggi itu, dia menjaga dua kekuatan tadi, maka akan dia selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Tapi di saat kemudian oleh, di saat kemudian sudah mungkin ternodai salah satu dari keduanya, maka akan berpengaruh terhadap pertolongan Allah itu turun. Kalau sudah lemah, pertolongan Allah itu turun, berarti di sana akan ada kekuatan jahat yang akan berupaya untuk menguasai, menguasai, menguasai, menguasai. Barakallahu fikum. Ya tentu pertama kali adalah kekuatan jahat yang akan muncul dari diri kita sendiri, yang disebut dengan hawa nafsu. Dan yang kedua, kekuatan jahat yang berasal dari luar kita sendiri. Saya yakin, dan para punggawa-punggawa iblis yang lain dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Maka tentu kita pahami bahwa dua senjata itu adalah ketulusan dan keikhlasan, dan terus berada di dalam koridor agama Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk menanam modal di dalam hidup dengan adanya sebuah pendidikan yang diwujudkan di Rumbel ini, rumah belajar Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, ini termasuk sebuah andil, termasuk barakallahu fikum sebuah andil rahimani wa rahimakumul, yang kita titipkan di dalam dakwah ini, yang kita titipkan di dalam dakwah ini. Berarti sekecil apapun yang kita titipkan barakallahu fikum buat dakwah ini, ya mungkin kalau orang bisa 1 koma sekian, mungkin kita cuma 0,00000 dan seterusnya. Tetapi di saat kita bangun dengan dua landasan tadi, kekuatan ini tidak menutup kemungkinan akan punya nilai di atas ratusan barakallahu fikum. Maka ini yang memang harus selalu dijaga, harus selalu diperhatikan. Maka upaya-upaya kita mewujudkan pendidikan seperti yang kita wujudkan di Rumbel ini, Ibnu Katsir barakallahu fikum, kita berharap menjadi sebuah batu loncatan di dalam hidup kita untuk kemudian Allah Azza wa Jalla membukakan buat kita kebaikan-kebaikan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, saya mengingatkan kepada mudarrisin, mudarrisat, untuk terus punya semangat berapapun muridnya. Karena yang kita raih, yang kita inginkan adalah cintanya Allah Azza wa Jal. Yang kita inginkan adalah ridhonya Allah Azza wa Jal. Sehingga berapapun, ayo rubah lagi, rubah lagi. Kita kepingin melalui pendidikan yang kita wujudkan, pertama kali yang memetik hasilnya adalah diri kita, barakallahu fikum. Maka demikian juga keberadaan ikhwan wa akhwat, al-aba wa ummahat, yang memberikan dukungan terhadap keberadaan pendidikan yang berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ini termasuk andil besar di dalam hidup barakallahu fikum. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap ringan. Ya, mungkin seseorang minder melihat muridnya masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Jangan. Barakallahu fikum. kita ini berjuang bukan memperjuangkan milik kita. Bukan memperjuangkan milik fulan, milik ini, milik itu. Yang kita perjuangkan adalah miliknya Allah SWT. Sehingga kita harus benar-benar ingin memperoleh, mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita, barakallahu fikum. Karena rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari penggagal, termasuk dari penggagal lenyapnya kekuatan pada diri kita di saat kita melirik kepada dunia, di saat kita menghitung-hitungan dunia, di saat kita kemudian mencoba untuk kemudian mencium dunia, ini yang akan bisa menggagalkan barakallahu fikum. Maka sekali lagi bahwa kita manfaatkan keberadaan rumbel ini sebagai tempat lumbung amal soleh kita. Maka pada lumbung ini kita menabung sesuai dengan kesanggupan yang ada pada diri kita. Kita menabung barakallahu fikum untuk masa depan kita. Seberapa yang kita bisa tabung, seberapa yang kita mampu untuk menyetornya, dengan terus menjaga dua landasan besar kita. Insyaallah Allah azza wa jalla tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita berikan barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya. Kalau kekuatan dari mudarrisin dan mudarrisah, kekuatan dari al-aba dan al-ummaha bertemu menjadi satu kekuatan dalam niat yang sama dan dalam langkah dan jalan yang sama, maka disinilah akan kita jumpai buah-buah yang sangat besar. Apa itu buah-buahnya? Satu, seseorang bisa kuat dengan temannya. Seseorang itu bisa kuat karena temannya. Barakallahu fikum. Sehingga di saat kemudian dia memiliki teman, seberapapun kemampuannya, sebagaimanapun kemampuannya, tetapi dia anggap bahwa ini adalah temannya di dalam hidup, bahwa dia menginginkan kebaikan sebagaimana saya menginginkan kebaikan, dia menginginkan kemuliaan sebagaimana saya menginginkan kemuliaan, berarti ketemu. Pertemanan ini yang akan menjaga kita di saat kemudian banyak ujian dan cobaan silih berganti akan datang. Temannya akan mengingatkan, temannya akan mau menasihatkan, temannya akan mau menegur, mungkin maaf-maaf teman yang akan mau dan siap mencubit. Walaupun mungkin dia harus dibenci, dicela, tetapi dia cubit karena sayang dan cinta kepada temannya. Inilah sesungguhnya pertemanan akan menjadikan seseorang itu kuat di dalam memikul amanat yang sangat-sangat besar. Oleh karena itu kita harus bangun antara mudarrisin, mudarrisat, ya muallimin, muallimat, kemudian al-aba wal ummahat. Bila pertemanan, persaudaraan ini dijaga dalam bingkai dua landasan tadi, sama-sama menginginkan untuk memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar dari jalur, insya Allah kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian besar di sini dia. Tapi kalau misalkan seseorang, ya seringkan terjadi di dalam hidup barakallahu fikum, yaitu ada orang yang ya percaya diri, ya percaya diri, pede misalkan, ini sangat-sangat berbahaya, sangat membahayakan hidup. Kenapa? Karena gambarannya bahwa kalau kita seorang diri berjuang, bagaimana gambaran seorang diri berjuang? Tadi sudah saya gambarkan, seseorang yang tidak tulus dan ikhlas. Ada dunia yang diliriknya, ada dunia yang ingin dicapai dan diperolehnya. Ini kan berarti sedang keluar dari barisan teman-temannya, sedang keluar dari barisan saudara-saudaranya, walaupun dia masih berada di dalam satu lingkungan, satu tempat, satu pendidikan, tetapi dikeluarkan dari ketulusan dan keikhlasan, maka ini akan membahayakan dia sendiri. Loh, kok bagaimana membahayakan? Karena di saat dia keluar dari teman-temannya yang tulus dan ikhlas, walaupun mungkin dia berada di satu rumpun, di satu rumah, di satu ruangan, ya di satu kampung misalkan, atau di satu tempat pendidikan, kalau keluar rahiman wa rahimakumullah, ini akan menjadi santapan setan. Akan menjadi barakallahu fikum santapan setan. Maka keberadaan teman itu sangat-sangat menguntungkan dalam urusan segala-galanya. Dalam urusan dunia kita butuh teman di dalam hidup. Apalagi kaitannya dengan urusan keselamatan, sangat-sangat membutuhkan adanya teman. Barakallahu fikum. Maka jadikanlah siapa yang ada di tempat ini berjuang semampu apapun yang dia berikan, jadikan teman dalam perjuangan barakallahu fikum. Insyaallah kalau kita sudah mewujudkan hal itu pada diri kita, kita berharap Allah Azza wa Jalla menurunkan barokah demi barokah demi barokah demi barokah, terus Allah turunkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, tidak ada sesungguhnya yang sangat-sangat penting saya ingatkan kecuali barakallahu fikum tadi, dua landasan dan dua dasar yang harus selalu kita jaga dan pelihara di dalam hidup. Dan terakhir tentunya sebagai penutup, barakallahu fikum, saya mengingatkan bahwa anak-anak didik kita ini sejalan sesuai dengan apa yang disaksikan, apa yang dilihat, dan siapa yang ditonton. Tentu yang dilihat oleh anak-anak kita ini pertama kali kedua orang tuanya. Anak-anak kita belajar pertama kali dari kedua orang tuanya. Belajar segala-galanya. Belajar meminta awalnya dari nangis-nangis. Ya kepada kedua orang tua. Sampai kemudian dia bisa minta ini. Kepada kedua orang tua. Jadi pendidik pertama kali di dalam hidup anak itu adalah kedua orang tuanya. Karena tingginya hubungan antara kedua orang tua ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kedua orang tuanya yang punya adil, kalaupun terjadi perkara besar pada anak ini, Nasara, Yahudi, Majusi, maka kedua orang tua yang punya andil besar padanya. Maka barakallahu fikum, tentu ini yang harus benar-benar kita perhatikan, bahwa yang menjadi guru pertama dan utama anak itu adalah kedua orang tuanya. Adapun ustadz-ustadznya dan ustadzah-ustadzahnya adalah pembantu yang menolong kita dari jauh, dia siap untuk menolong kita, membantu kita, ya, untuk kemudian melaksanakan tugas kita mendidik anak-anak kita. Berarti ini adalah teman baik kita di dalam hidup. Berarti ini, wahai al-ab, wahai al-um, perjuangan yang perlu kita syukuri, yang patut kita kenang dan ingat-ingat. Dengan tanpa kita memintainya, dia punya kesiapan untuk mendidik dan membantu anak kita di dalam mendidiknya barakallahu fikum. Berarti dia adalah teman yang terbaik di dalam hidup. Teman rahimani wa rahimakumullah yang terbaik di dalam hidup kita, dia mau merelakan waktunya, kesempatannya, tenaga dan pikirannya untuk membantu kita di dalam menjalankan tugas besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu berarti apa yang baik dalam pandangan anak, yang baik dalam pandangan kedua orang tua dan guru-gurunya. Yang jelek adalah apa yang dipandang oleh kedua orang tua dan guru-gurunya yang jelek. Berarti anak kita ini adalah penonton. Anak kita ini yang akan menyalurkan apa yang ditontonnya. Maka jadilah kita semuanya qudwah hasanah yang akan bisa memberikan tauladan yang baik terhadap anak-anak kita ma'asyira ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk kemudian menjadi yang terbaik buat diri kita dan yang terbaik buat orang lain, terlebih khusus buat istri dan anak-anak kita. Tidak ada kecuali dengan menjaga hubungan baik kita dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian menjaga hubungan baik kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala apa yang diajarkan dan dituntunkannya. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat segenap saudaraku ahlus sunnah wal jamaah di Lombok ini. Dan tentunya ya, kita terus menyabarkan diri di dalam menjalankan roda-roda dakwah, karena tidak ada kebaikan itu mesti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Kesabaran dan keikhlasan harus kita ya jadikan menjadi penyerta di dalam hidup. Semoga dengan ini Allah Azza wa Jalla menurunkan barokah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.